Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 25 Agustus 2021 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Jamaluddin. Sudarlun Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT Senin kemarin menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Gubernur Aceh antara lain meminta Kemenko Polhukam Mahfud MD membantu agar pemerintah pusat memperpanjang dana otonomi khusus untuk Aceh yang akan berakhir 2027 mendatang. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan selain meminta perpanjangan otsus, dalam pertemuan itu Nova melaporkan tentang perkembangan perdamaian di Aceh. Nova yakin Menko Polhukam mendukung penuh perpanjangan dana otsus. Dalam pertemuan tersebut, Nova juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Aceh periode 2017-2020 mengalami penurunan. Dibanding 2017-2020 tetap ada penurunan dari 15,92% menjadi 15,33% atau turun 0,59 poin. Namun saat pandemi COVID-19 tahun 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan. Pertemuan tersebut juga membahas beberapa regulasi dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang belum diterbitkan. Di antaranya regulasi pelaksanaan dana otonomi khusus yang sudah ditetapkan pada tahun 2008 hingga 2020. Nova juga mengatakan terkait persiapan pemilu 2024, pihaknya sudah menempatkan beberapa dana persiapan tahun 2022 seperti pendidikan politik. Terakhir terkait dengan konflik umat beragama khususnya di Aceh Singkil, pihaknya sudah membentuk tim koordinasi secara intensif. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Langsa bersama laporan Zubir. Satu unit rumah berkonstruksi kayu yang terletak di Lorong Pusri, Gampung Tengoh, Langsa Kota, persisnya di samping Mapolres Langsa, ludes terbakar Selasa kemarin. Rumah yang terbakar merupakan milik Samsul, 45 tahun, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Informasi yang berhasil dihimpun, insiden kebakaran terjadi pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan anak korban M. Sultan yang saat kejadian berada di dalam rumah, kebakaran bermula pada saat Sultan terbangun dari tempat tidur. Ia sontak melihat api menjalar di bagian dapur. Sultan langsung menghubungi ayahnya Samsul yang saat itu berada di luar. Sedangkan warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung datang ke lokasi dan mendobrak pintu rumah. Sehingga anak korban M. Sultan bisa menyelamatkan diri dan keluar dari rumah yang mulai dikuasai api. Warga juga sempat mencoba memadamkan api secara manual dengan menyiramkan air menggunakan timba. Tidak lama kemudian, beberapa unit mobil pemadam milik BPBD Langsa tiba ke lokasi melakukan pemadaman. Namun api lebih cepat menghanguskan rumah warga Gampung Tengoh tersebut karena konstruksi rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, seluruh harta benda milik korban tidak bisa diselamatkan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Darlun, setelah dari Langsa, kali ini ada berita dari Aceh Tengah bersama laporan Mahyadi. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa dipukuli massa di Simpang Wariji, Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa kemarin. Ia terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya. Peristiwa ini juga sempat direkam sejumlah warga. Pria itu diamuk massa diduga setelah menganiaya seorang ibu. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah AKP Arif Sanjaya membenarkan peristiwa tersebut. Pria yang diamuk tersebut sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Korban diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu diketahui setelah pihak kepolisian memeriksanya dan ditemukan obat-obatan yang berasal dari rumah sakit jiwa. AKP Ari menduga sebelum diamuk warga, pria tersebut membuat onar dan memukul warga. Kemudian masyarakat yang tidak mengetahui pria ini mengalami gangguan jiwa langsung mengambil tindakan dengan cara memukulinya. Ia terlihat mengeluarkan darah dari mulut hingga berteriak minta ampun. Peristiwa ini juga sempat direkam sejumlah warga. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pria tersebut dari amukan warga. Pria tersebut saat ini telah dijemput dan dibawa pulang oleh pihak keluarganya. Polisi meminta pihak keluarga untuk membawa pria itu ke rumah sakit jiwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudarlun, setelah dari Aceh Tengah, kita beralih ke Bener Meriah bersama laporan Budi Patria. PLT Bupati Bener Meriah, Dailami, menyerahkan 4 unit ambulan baru untuk sejumlah pusat kesehatan atau puskesmas di wilayah tersebut. Ambulan yang berjumlah 4 unit merupakan pengadaan yang bersumber dari dana otsus Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2021. Kepala Dinas Kesehatan Bener Meriah Abdul Muiz mengatakan bantuan ambulan diberikan karena mobil ambulan yang sebelumnya dalam keadaan rusak dan sudah ditarik kembali. Dengan adanya ambulan baru ini diharapkan bisa digunakan untuk pasien yang membutuhkan. Sementara itu, PLT Bupati Bener Meriah Dailami meminta pihak penerima mobil ambulan agar dapat merawatnya dengan baik. Ia menegaskan mobil ambulan harus standby 24 jam dan BBM juga harus selalu terisi sehingga jika ada pasien yang membutuhkan, ambulan dapat langsung dimanfaatkan. Darulun, setelah dari Bener Meriah, kali ini kita beralih ke Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Mobil barang jenis Mitsubishi truk tronton bernomor polisi BK8321BJ mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, Selasa kemarin. Truk tersebut menabrak median jalan dan papan reklame hingga tumbang. Kasat Lantas Polres Loksmawe AKP Viva Febriana Sari mengatakan truk tronton ini disopiri Wahyu Firmansyah, 35 tahun, warga Danau Lotawar, Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur, Sumatera Utara. Truk melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Tiba di lokasi, sopir diduga mengantuk hingga hilang kendali. Truk pun melaju oleng dan menghantam median jalan. Truk juga menabrak tiang papan reklame yang berada di atasnya hingga tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir mengalami luka ringan. Sementara truk mengalami kerusakan di bagian depan. Polisi yang tiba di lokasi langsung memindahkan truk yang terbalik di tengah jalan guna menghindari kemacetan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sekarang kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar strategi dalam pemulihan ekonomi nasional terus menunjukkan hasil yang membaik dari waktu ke waktu. Pemerintah sangat berkomitmen dalam menangani COVID-19 dari sisi kesehatan yang seimbang dengan pelaksanaan berbagai program PEN. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan domestik yang tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,93% YOY dan juga direspon dengan peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tumbuh 7,54% YOY. Perbaikan permintaan global juga menjadi stimulus tambahan sehingga ekspor dan impor dapat tumbuh tinggi masing-masing 31,78% dan 31,22% YOY. Momentum pemulihannya terlihat dari triwulan 2 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi global di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 7,07% YOY. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi sejak krisis subprime mortgage dan lebih tinggi daripada beberapa negara pers yang telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam 6,6% dan Korea Selatan 5,9%. Erlangga Hartarto dalam acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Rakornas Apindo ke-31 dengan tema upaya bersama memutus pandemi COVID-19 dan membangkitkan ekonomi secara virtual di Jakarta Selasa 24 Agustus 2021 mengatakan momentum perbaikan ini sangat bergantung terhadap usaha bersama dalam menangani COVID-19. Sinergi yang baik antara kebijakan ekonomi dan kesehatan dengan didukung seluruh stakeholder akan memastikan pemulihan ekonomi segera kembali menguat pasca merebaknya varian Delta. Selain itu, reformasi struktural akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi mancanegara, remaja Palestina meninggal ditembak tentara Israel di tepi barat. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Seorang remaja Palestina meninggal dunia ditembak tentara Israel dalam bentrokan terbaru di tepi barat. Bentrokan ini terjadi setelah tentara Israel menggerebek kamp pengungsi dekat Nablus untuk mencari seorang tersangka. Kementerian Kesehatan Palestina dalam pernyataannya menyebut seorang remaja Palestina yang meninggal ditembak tentara Israel bernama Imad Khalid Has berusia 15 tahun. Disebutkan bahwa Has meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala. Tembakan ini mengenai Has dalam bentrokan yang terjadi di kamp pengungsi Balata pada Selasa kemarin waktu setempat. Dalam pernyataan terpisah, militer Israel menyebut penembakan terjadi dalam operasi malam hari di kamp pengungsi tersebut untuk menangkap seorang tersangka. Tidak disebutkan lebih lanjut kasus yang menjerat tersangka itu. Kerusuhan kemudian pecah di area kamp pengungsian dengan warga setempat melemparkan balok dan benda lainnya dari atap bangunan ke arah tentara-tentara Israel. Kerusuhan mematikan cukup sering terjadi di tepi barat wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam. Awal bulan ini, 4 warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel di kamp pengungsi Jenin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.